Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih dalam masalah yang terakhir dari beberapa masalah yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari bab kita ini, bab tafsir la ilaha illallah, tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan dalam masalah yang dikandung oleh bab ini, qala rahmat ta'ala wa minha qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. Dan dalam masalah yang dalam kandungan dari bab ini, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa saja yang berkata la ilaha illallah, yakni berkata sebagai persaksian dan kufur mengingkari dengan apa saja yang diibadai dari selain Allah. Maka harta dan darahnya terhalangi dengan kalimat tersebut, tidak bisa diambil semau-maunya, darahnya enggak bisa ditumpahkan. Artinya terjaga dengan penjagaan al-Islam. Wa hisabu 'ala Allah. Dan Allah yang memiliki tanggung jawab untuk menghisab orang tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kalau nifak, maka Allah akan menyiksanya. Kalau dalam keadaan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Dicintakan oleh beliau, wahada min a'dami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Wahada, yakni hadis ini, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini termasuk perkara yang paling terbesar yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, ini makna yang benar. Bukan cuma sekedar mengucapkan kalimat tersebut, tapi dikatakan di sini wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri, ingkar terhadap apa saja yang diibadai dari selain Allah. Wa hadha min a'dami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Yakni sabdanya beliau ini, perkara yang paling terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan fa inna lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lidam wal mal. maka sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjadikan, cuma mengucapkan dengan kalimat tersebut la ilaha illallah sebagai penjaga darah dan harta. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdiha. Bahkan juga mengenal makna kalimat la ilaha illallah disertai dengan juga mengucapkannya, melafadzkannya. Itu pun bukan sebagai penjaga dari darah dan harta. Bal wala ikraro bidzalik. Juga demikian, kalaulah seorang itu berikrar dengan kalimat tadi, ini enggak mencukupi. Bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan juga seandainya setelah mengucapkan kalimat tadi, dia itu tidak menyeru kecuali Allah, tak, tidak ada sekutu baginya. Bala yahrumu maluhu wa damu hatta yudhifa ila dalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan tidaklah menjadi haram harta dan darahnya sampai dia, sehingga dia menambahkan kepada itu semuanya, yaitu al-kufur bima yu'badu min dunillah. Jadi mengucapkannya, mengenal maknanya dan melafadzkannya, berikrar dengan makna tersebut, berikrar dengan kalimat la ilaha serta maknanya, bahkan cuma menyeru Allah, tak, tidak ada sekutu baginya, ini harta dan darahnya tidaklah terjaga sampai dia menambahkan kepada itu semuanya dengan kekufuran, ingkar dengan apa-apa yang diibadah dari selain Allah. Fa in sakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu. Maka jika dia memiliki keraguan atau tawaqquf, tidak menentukan sikap, tidak mengkufuri, juga tidak membela, tawaqquf, maka juga tidaklah terjaga harta dan darahnya. Artinya Islam tidak menjaga, tetap diperangi, bahkan tetap dia terbebani untuk dihukumi kalimat tadi tidak berguna bagi dirinya, sampai dia menambahkan dengan kufur dengan yu'badu min dunillah. Dan kufur ini adalah yang namanya ingkar, tempatnya di hati, ya kan? Kemudian mengucapkannya. Jadi harus ada dalam hati tentang kufur dengan apa saja yang diibadah dari selain Allah. Dalam hatinya memiliki keyakinan tersebut. Kalau enggak, maka tidaklah berguna dengan kalimat yang dia ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah makna yang benar dari kalimat al-ikhlas ini, yaitu wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan kemarin telah kita lewati penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan untuk kalamnya Syekh Muhammadul Wahab dalam paragraf ini, sudah kita lewati penjelasannya. Dimasukkan dalam syarahnya. Ucapan ini dimasukkan dalam syarahnya. Fayalaha min mas'alatin ma'a'dhamaha wa ajallaha. Wayalahu min bayanin ma awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Yani alangkah besarnya masalah ini, alangkah mulianya masalah ini, dan alangkah jelasnya penjelasan dari Nabi ini, dan alangkah kuatnya sebagai hujjah untuk mematahkan siapa saja yang mengayel tentang makna kalimat la ilaha illallah, bukan sebagaimana yang mereka inginkan dari kalangan ahlul kalam atau dari kalangan orang-orang yang mengikuti jejaknya mereka ahlul kalam, yang kalimat la ilaha illallah adalah cuma dimaknai dengan sebatas tauhid ar-rububiyah. Maka kalau itu mengenal kalimat la ilaha illallah dengan makna yang benar, bukan cuma sekedar belajar nahwu. Betapa banyak manusia hebat dalam ilmu nahwu, ilmu balaghah, tapi karena tidak mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya dalam memahamkan kalimat ini, banyak salah. Sehingga mereka banyak menakdirkan dengan la ilaha al-mawjud. La ilaha mawjudun illallah, tidak ada sembahan yang ada kecuali Allah. Ini banyak. Maka itu haruslah menimba ilmu tentang masalah ini adalah mengambil dari para ahli ilmu yang memang maksud lahum bil ilm. Enggak sembarang dengan sekedar belajar ilmu nahwu, ilmu balaghah. Betapa banyak manusia hebat dalam ilmu nahwu, tapi ketika membicarakan masalah tauhid, banyak mereka terjatuh dalam kesalahan. Baik tauhid al-uluhiyah atau al-asma wa sifat. Hebat dalam bercerita tentang masalah lugah Arabiyah, tapi karena sumber mengambil ilmu keliru, menjadilah salah dalam perkara yang sangat besar. Dan antaranya adalah ahlul kalam. Dan inilah yang sering kita jumpai di negeri kita ini. Mereka cuma bermodal dengan ilmu bahasa Arab melulu, lalu masuk dalam bidang tauhid, maka jatuhnya cuma dalam memahami tauhid yang ada sebatas tauhid ar-rububiyah, yang tak pernah terpikirkan dan tersiratkan oleh pemikirannya oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Lebih bodoh daripada Abu Jahal, lebih bodoh daripada Kufar Quraisy, ya kan? Padahal mereka termasuk orang yang menyambut dakwah, dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salah dalam memahami maksud daripada dakwah tersebut. Inilah yang pentingnya seorang itu menimba ilmu dari sumber yang memang terpercaya, sebagaimana dalam kitab kita ini. Dan kitabnya Syekhul Islam dan juga tulimitnya Ibnul Qayyim dan orang-orang yang terpercaya dari para ahlul ilm, jangan menganggap enteng. Maka itu kita dapati siapa saja yang membenci Syekhul Islam, pasti dia jatuh dalam hal-hal yang tidak terpuji dalam perkara tauhid, dalam tauhid al-uluhiyah dan juga asma wa sifat. Ini di mana-mana kita jumpai. Siapa saja yang sudah mulai banyak cerita miring tentang Syekhul Islam, juga limitnya Ibnul Qayyim, juga Syekh Muhammad bin Abdulwahab, rata-rata mereka adalah orang yang terjatuh dalam perkara yang sangat buruk dalam masalah al-aqidah. Ini di mana-mana. Baik, ikhwah. Itu tadi telah kita lewati, perhatikan. Fa'in ulam yajakli talafud biha asiman lidam wal mal. Ya kan? Wala bal wala ma'rifata maknaha ma'alafdiha. Bal wala al-iqrara bidhalika. Bal wala kaunahu la yadu illallah wahdahu la syarikalah. Bala yahmu malu wadamu hatta yudhifa ila dalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Hatta yudhifa, sampai dia menambahkan dengan itu semuanya, yaitu al-kufur bima yu'badu min dunillah. Maka beliau mengatakan, bayalaha min mas'alatin ma'a'adhamaha. Maka alangkah besarnya masalah ini, alangkah mulianya masalah ini, alangkah gamblangnya penjelasan ini, alangkah kuatnya hujjah ini yang mematahkan siapa saja yang munazik, yang ngeyel, yang membantah. Ya kan? Maka itu perhatikan ini baik-baik. Semoga sebagai bimbingan yang sangat baik dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Selesai ya ini? Sudah? Habis? Baik. Kita masuk ke bab baru dari kitab kita ini. Qala Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala babun minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Ini termasuk syirik apa? Syirik al-asghar. Itu termasuk syirik asghar. Ya kan? Tapi kalau diyakini bahwasanya halqa tadi khayt dengan sendirinya bisa menolak balak, bisa menghadang balak jangan sampai datang, maka syirik al-akbar. Tapi kalau diyakini bahwa sebab daripada sebab-sebab untuk menolak balak dan menghadangnya, dan Allah yang menolak dan Allah yang menghadangnya, Allah yang menyingkirkannya, Allah yang menghadang balak tersebut, maka syirik asghar. Itu perhatikan. Jadi termasuk syirik memakai halqah. Halqah adalah lingkaran gelang, biasanya dibikin dari benang, ya kan? Atau dari yang lain, mungkin semacam besi kuningan dan yang lainnya. Malakait ini juga tali. Dan yang semisalnya, tujuannya untuk raf'ul bala, menghilangkan bala musibah yang menimpa, atau lidaf'i atau menghadangnya jangan sampai datang, yang sudah ada diusir dengan halqa tadi dan khayt. Yang belum datang balak tadi dihadang, ditegah. Ini termasuk syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik al-asghar. Tergantung keyakinan yang ada pada seorang yang memakai tadi. Dan ini dimasukkan dalam kitab tauhid. Ya kan? Kenapa? Karena kalau syirik asghar juga termasuk dosa besar dan akan mengantarkan kepada syirik al-akbar. Memakai perkara tadi akan mengantarkan kepada syirik al-akbar. Karena dia akan meyakini bahwasanya benda tadi secara adatnya bisa bermanfaat. Di antaranya adalah balak yang sudah ada terusirkan, balak yang mau datang tercegah. Ini syirik al-syirik akbar. Wa qawlihi ta'ala kul afara'itum ma tad'una min dunillah. Kul, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, afara'itum, yakni bagaimana pendapat kalian, bagaimana, akhbiruni, beritahu kami, beritahu saya, kata Rasul suruh ngomong seperti itu. Ma tad'una min dunillah, ma ta'buduna min dunillah. Tad'un maknanya apa yang kalian seru, apa yang kalian ibadai dari selain Allah. Ya kan? Apa saja? Baik. Benda mati. Ya kan? Jamadat, batu, pohon dan yang lainnya yang kalian ibadah dari selain Allah. Baik yang dikubur atau kuburannya atau orang-orang yang dianggapnya saleh di ibadah dari selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri. Yani beritahu kami, beritahu saya, kabar kepada saya. Apa-apa yang kalian seru akan ibadah dari selain Allah itu mampu enggak? Jika Allah itu mengendaki kepadaku suatu madarat. Hal hunna kasifatu durri. Nah, hunna yani apa-apa yang kalian ibadah dari selain Allah tadi apakah bisa menyingkap madarat kalau lah ada. Enggak mampu. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Jadi baca mumsikatun rahmatahu. Atau Allah jika Allah mengendaki suatu rahmat yang ada pada diriku, apakah mampu sesembahan-sesembahan tadi yang kalian ibadah dari selain Allah mampu untuk menahan rahmatnya Allah? Kul, katakanlah wa Rasul, hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hasbiyallah, ya kan? Allah yang mencukupi aku. Alaihi, hanyalah kepada Allah atau atas Allah orang-orang yang memiliki percaya diri. Mereka itu hanyalah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yakin. Cuma Allah tertempat bersandar, menyandarkan hati untuk keselamatan, baik madarat yang sudah ada atau yang mau datang. Allah yang mampu untuk mengusirnya dan Allah yang mampu untuk mencegahnya jika mau, jika datang. Inilah muwahhid. Qala Ibnu Katsir rahimahu taala, ini berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan menukilkan dari kalamnya Ibnu Katsir. Aila tastati'u say'an minal amri. Aila tastati'u say'an minal amri, yakni tadi sesembahan dari selain Allah tadi enggak akan mampu sedikit pun dalam suatu urusan. La tastati'u hiya. Ya, ini tadi sesembahan dari selain Allah enggak akan mampu sedikit pun untuk mengurus suatu urusan. Qul hasbiyallah. Katakanlah wahai Rasul, hasbiyallah, ay Allah kafi man tawakkal alaihi. Yaitu Allah yang mencukupi siapa saja yang bertawakal, yang menyandarkan hatinya hanyalah kepada Allah Ta'ala. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hanyalah atas Allah tok orang-orang yang memiliki sikap tawakal, bertawakal hanyalah kepada Allah tok. Kama qala Hud alaihi salam hina qala qaumuhu. Sebagaimana perkataannya Hud alaihi salam ketika kaumnya mengejek Hud alaihi salam. Innaqulu ini maknanya mar sini. Manaqulu illa taraka ay asabaka. Ini tidaklah kami mengatakan, kata kaumnya Hud. Tidaklah kami berkomentar, tidaklah kami menduga kepada kamu wahai Hud, melainkan engkau ini tertimpa sebagian berhala-berhala kami dengan suatu keburukan. Artinya, berhala-berhala yang kami sembah inilah yang memberikan madarat kepada dirimu, sehingga engkau kamu menjadi bodoh, menjadi dungu, menjadi kayak orang gila, dikarenakan engkau mentela berhala-berhala kami. Ini yang diinginkan oleh kaum Yahud. Inna kul illa taraka ba'du ahliyatina bisu'. Jadi maunya kaum Yahud, bahwasanya Hud ini ketika ngomong apa yang diomongkan, ketika mengomentari apa yang beliau komentari terhadap kesirikan kaumnya, dianggapnya bicara ngawur, bicara tanpa berpikir, kayak orang yang bodoh, enggak tahu, enggak punya akal. Itu akibat dari ucapan dia. Kenapa? Karena dengan demikianlah maka berhala-berhala kami, tuan-tuan kami, ngamuk terhadap Hud maunya. Nah itu. Apa itu? Kala berkata Hud, ini ushidullaha alaiya. Ini sungguh aku memberikan persaksian atas diriku sendiri. Wasyadu anni baru mimma tusrikun. Dan bersaksilah kalian, sungguhnya aku adalah berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Tengok sini, inilah muwahhid. Ya kan, diejek oleh kaumnya, enggak peduli. Bahkan memberikan penegasan, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dengan Allah Ta'ala. Min duni, dari selain Allah Ta'ala. Baki duni jami'an summalatun durun. Kalau kalian memang berani, enggak terima, ya kan, silakan kalian bikin makar untuk memberikan madarat kepada aku, kalian seluruhnya, ya kan, tanpa terkecuali. Semula tundur, kemudian enggak perlu lagi tunggu-tunggu waktu, segera saja kalau memang kalian enggak terima dengan apa yang saya ucapkan tentang kalian dan kesirikan kalian, dan apa yang saya ucapkan tentang berhala-berhala kalian. Ini ucapannya seorang muwahid. Ucapannya tegas. Tidak pelintat-pelintut. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Inilah yang dikatakan oleh tadi beliau di sini kama qala Hud alaihi salam. Sunya aku hanyalah bertawakal atas Allah. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidaklah ada suatu makhluk yang bernyawa yang merangkak di muka bumi melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Nasya. Inna Rabbi ala siratil mustaqim. Sungguhnya Rabbku adalah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Ini ucapannya seorang muwahid. Contoh bagi kita, bagaimana kita mengambil teladan dari Nabi Rasul ini Hud alaihissalam. Ngomong tegas. Dikatakan di sini, Inna Rabbi ala siratil mustaqim. Bahkan beliau menantang bagi dunia jami'an summa la tundirun. Kalian semuanya agar bersatu untuk membuat makar atas aku. Membuat madarat. Kemudian enggak perlu tunggu waktu. La tundirun, jangan lagi tunggu-tunggu waktu. La tuhmilun. Nah, segera. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat benar-benar memiliki sikoh. Memiliki percaya hati yang benar-benar tebal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Siapa saja di muka bumi ini yang memiliki nyawa, Allah yang memegang ubun-ubunnya. Kalian dan saya dan yang lainnya, enggak ada beda. Ini dengan oleh Allah salam, maka enggak perlu mengancam. Enggak perlu menakut-nakuti. Enggak perlu bicara macam-macam. Maka dikatakan di sini oleh mereka inna qulu illa taraka ba'du ahliyatina bisu. Maunya ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dianggapnya ucapan yang enggak bermanfaat, berangkat dari akal yang bodoh. Nah, itu adalah akibat dari mengejek Tuhan kami. Jadilah kamu kayak gitu. Dan ini di mana-mana ya, perhatikan sampai hari ini kelakuannya. Kan lawan-lawan dakwah dari hari sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, metodenya enggak ada beda. Seperti ini. Maka seorang muwahhid harus mengambil kesemangatan dalam hatinya, mengambil dari Al-Qur'an. Sebagaimana yang terkait dengan kisahnya Hud alaihissalam di sini. Baik. Qala fi quratil uyun fa idza kana alihatuhum allati yad'una min dunillah la qudrata laha ala kasfi durrin aradahu Allahu bi 'abdihi aw imsaki rahmatin anzalaha ala 'abdihi fayulzimuhum bidzalika ay yakuna Allahu ta'ala huwa ma'budahum wahdahu luzuman la mahidalahum anhu. Perhatikan dalam qiratul uyun. Maka apabila sesama-sesama mereka yang mereka seru dari selain Allah tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan, sama sekali tidak punya baginya untuk menyingkap madarat yang Allah inginkan terhadap hambanya, atau untuk memegang menahan rahmat yang Allah turunkan atas hambanya, kalau tidak punya kemampuan sama sekali dalam hal ini, maka mengharuskan mereka itu harus berkeyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan bagi mereka. Suatu kelaziman, suatu keharusan yang mereka enggak akan ada tempat untuk menghindar darinya. La mahidalahum anhu. Suatu kelaziman yang tidak mereka, enggak mampu mereka untuk menghindar dari kelaziman tersebut. Kalau apa yang kalian seru tadi enggak mampu untuk menyingkapkan madarat yang Allah inginkan terhadap hambanya, atau menahan rahmat yang Allah turunkan untuk hambanya, enggak punya kemampuan sama sekali, apa gunanya mereka menyembah selain Allah Ta'ala? Maka mengharuskan Allah lah satu-satunya sesembahan. Ayyakunallahu ta'ala huwa ma'budahum wahdahu luzuman la mahidalahum anhu. Wa ta'ala misalaha ada soal an khalilihi Ibrahim liman hajjahu fillahi, yaitu Namrud. Dan juga Allah menyebutkan semisal pertanyaan ini tentang khalilnya yaitu Ibrahim. Ya kan? Bagaimana pertanyaannya Ibrahim terhadap orang yang membantah dia fillah. Di mana ketika Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid, membela agama Allah, ada orang yang datang membantah beliau, yaitu Namrud. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Apa yang ditanyakan oleh Ibrahim? Ini dikisahkan. Namrud bilang, ana uhyi wa umit, kata ayat Namrud. Aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Maunya, siapa yang ingin dibunuh, dibunuh. Siapa yang ingin dilepaskan, dilepaskan. Enggak dibunuh, namanya apa? Dibilang apa? Menghidupkan dan mematikan. Siapa yang ingin dibebaskan, enggak dibunuh, berarti dia yang menghidupkan. Siapa yang ingin dimatikan, dibunuh, maka dia mampu mematikan. Ibrahim menanyakan kepada Namrud, qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu mampu untuk menghidupkan dan mematikan, ya kan? Coba ini dijawab pertanyaan, kata Ibrahim. Sungguh Allah datang membawa matahari ini, Allah yang menjalankan matahari dari timur. Nah, kalau kamu mampu, datangkan matahari dari barat. Babuital ladzi kafara wallahu la yahdil qawmal dzalimin. Maka yang kufur ini yaitu Namrud enggak mampu lagi ngomong, sakata, terdiam. Babuital ladzi kafara, maka dan terdiamlah tadi Namrud yang dia telah kafir. Wallahu la yahdil qawmal dzalimin, yakni kufar. Dan Allah tidak menunjukkan orang-orang kaum yang kufar. Fa'aqama Allah Ta'ala al-hujjat ala al-musyrikin bima yubtilu syirkahum billahi wa tasriyatahum ghairahu bihi fil ibadah bidar bil amsal wa ghairi dhalik. Maka Allah menegakkan hujjah atas musyrikin dengan suatu hujjah yang membatalkan kesyirikan mereka dengan Allah, yang membatalkan mereka menyamakan dengan menyamakan selain Allah dengan Allah. Ghairahu ini ghairallah bihi billah. Apa yang mereka samakan dengan Allah ini dibatalkan oleh hujjah ini dalam ibadah. Dengan apa? Bidar bil amsal, dengan membawakan, dengan membuat permisalan dan yang lainnya. Yakni beberapa perumpamaan tadi. Permisalan ini didatangkan oleh dalam Al-Quran untuk membantah seluruh hujjahnya musyrikin. Maka inilah yang diperhatikan. Didikan dari Al-Quran cukup dan mencukupi, enggak butuh dengan dari kalangan Ahlul Kalam. Wa ada fil Quran kasirun. Tata cara metode seperti ini dalam Al-Quran sudah sangat banyak. Metode dalam model seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali, mendatangkan beberapa al-amsal, perumpamaan-perumpamaan untuk membatalkan dan memporak-porandakan hujjahnya musyrikin dan alul batil banyak sekali dalam Al-Quran. Qala Ta'ala, ya ayyuhan nas, ini alul Mekah. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, kitabnya untuk alul Mekah. Tapi manusia seluruhnya juga terikutkan, walaupun bukan alul Mekah. Duriba masalun, telah dibuat beberapa perumpamaan. Fastami'u lahu, maka dengarkan. Fastami'u, istima' ini lebih dalam daripada sekedar fasma'u. Benar-benar kalian pasang telinga kalian untuk mendengarkan perumpamaan ini. Apa itu perumpamaannya? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba. Wa istama'u lahu. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah, mereka enggak akan mampu untuk menciptakan dubab, yakni apa dubab? Lalat. Walaupun mereka berkumpul bersatu untuk menciptakannya. Sesembahan dari selain Allah tadi. Wa an yaslubhum dubabu say'an lastanqidhuhu minhu. Dan jika suatu waktu, ya kan, ada lalat yang mengambil sesuatu dari mereka, mereka enggak akan mampu untuk mengambilnya, untuk menyelamatkannya, untuk menghadangnya. Da'ubat talibu, da'i. Wal matlub, yang menyeru selain Allah juga lemah. Al mad'u, sesembahan dari selain Allah yang mereka seru juga lemah. Dua-duanya lemah, baik yang menyeru dan yang diseru semuanya lemah. Nah. Ini perumpamaan yang Allah datangkan dalam Al-Quran sebagai bentuk mematahkan hujjahnya musyrikin. Wa qala ta'ala, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadha baitan. Perumpamaan mereka-mereka yang menjadikan penolong-penolong dari selain Allah dalam perkara ibadah, semisal ankabut, ketika engkau tadi membuat suatu rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah sungguh rumahnya ankabut, yaitu apa? Laba-laba. Seandainya mereka mengetahui, berarti mereka enggak mengetahui. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal 'azizul hakim. Watilkal amsalun nadribu alinnasi wa ma ya'kilu ilal alimun. Syaitnya, watilkal amsal. Dan itu perumahan-perumahan kami buat untuk manusia. Dan akan tapi tidaklah ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Nggak dengar? Kemudian, walladina yada'una. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka-mereka yang menyeru selain Allah, mereka enggak mampu untuk menciptakan sesuatu. Bahkan mereka, sedangkan mereka lah yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka adalah amwat, mati. Gurahya, mereka tidak hidup. Dan mereka enggak tahu, enggak terasa kapan mereka akan dibangkitkan. Zakar al-Imam Ibn Katsir rahmat ta'ala fi hadil ayah ma rawaw Ibn Abi Hatim an Qais ibn al-Hajjaj an Khonasin al-San'ani an Ibn Abbas r.a. anhuma marfu'an. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, ta'arraf ilallahi birraqa, ya'rifka bisiddah, idha sa'alta fas'alillah, wa ista'anta fasta'in billah, wa'alam annal ummata lastama'u ala ayyadurruka bisa'in lam yaktubhullahu alaik, lam yadurruka, wa lastama'u ala ayyanfa'uka bisa'in lam yaktubhullahu lak, lam yadurruka. Lam yanfa'uka. Saffatish shuhufu wa rufi'atil aqlamu wa amal lillahi bisyukri bil yaqin wa alam anna fis-sabri ala ma taqrahu khairan katsira wa anna an-nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini semuanya adalah perkara tauhid. Perkara yang sangat besar, yaitu di sini dibawakan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, yaitu sebagai syahidnya penafsirnya adalah riwayat yang dibawakan oleh Ibn Abi Hatim dari Qais bin al-Hajjaj dari Khans al-San'ani dari Ibn Abbas ta'ala anhumah, hadis yang marfu. Ikhfadillah yakfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Menjaga Allah adalah menjaga tentang hak-haknya Allah. Di antaranya adalah tauhid. Inilah haknya Allah atas hamba, hak yang paling terbesar. Adalah tauhid. Juga perkara-perkara yang Allah syariatkan secara menyeluruh. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah Ta'ala Dengan makna tadi yang telah kita sebutkan, engkau akan mendapati Allah Ta'ala di hadapan kamu tujahaka. Ta'arif ilallah birrokho ya'arifka bisiddah. Jadi ketika dalam keadaan senang, engkau harus mengenal Allah Ta'ala, mengenallah kepada Allah dalam ketika senang. Maka balasannya, Allah akan mengenal kamu dalam ketika kamu susah. Dan bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau minta tolong, maka minta tolong kepada Allah dengan Allah. Dan ketahuilah bahwasanya umat seluruhnya, jika mereka bersatu, jikalaulah mereka bersatu untuk bikin madar kepada kamu dengan suatu perkara madarat yang tak pernah Allah tulis sebagai takdir untuk mengenal kamu, enggak akan mampu untuk memadarati kamu. Jadinya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu dengan suatu perkara yang tak pernah Allah tulis dalam takdirnya manfaat bagi kamu, maka mereka enggak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun. Jaffatish shuhufu, lembaran-lembaran takdir telah kering, pena telah diangkat, selesai semua urusan terkait dengan madarat dan manfaat. Wa amal lillah, dan beramallah hanya untuk Allah ketika dengan syukur dan yakin, bisyukri wal yakin. Dan syukur yang paling tertinggi adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna fis sabri ala ma taqrahu khairan katsiran, dan ketahuilah bahwasanya dalam mengambil kesabaran atas apa yang kau tidak suka ada kebaikan yang sangat banyak. Dan sesungguhnya bahwasanya pertolongan itu adalah disertai dengan kesabaran. Pertolongan dari Allah Ta'ala, terbebaskan dari kesempitan, terbebaskan dari kesusahan itu adalah bersama dengan sabar. Dan sesungguhnya wa annal faraja, sesungguhnya tersingkapkan dari suatu perkara yang menyempitkan itu disertai dengan perkara yang menyedihkan, al-karb. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya kemudian itu disertai dengan adanya kesulitan. Inilah kehidupan dunia. Enggak mungkin seorang itu akan lewat dari tata aturan konun, tata aturan atau konun Allah SWT, tata aturan Allah SWT dengan yang telah tersebutkan dalam asar yang marfu ini. Jadi kunci utama bagi seorang hamba adalah memupuk dan menghidupkan hatinya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupannya dari waktu ke waktu. Maka kalau itu perhatikan, pelajari tauhid, ini adalah benar-benar kunci kehidupan, kunci kedamaian, kunci ketenangan dalam hidup yang damai, hidup yang senantiasa tenang. Kalau enggak, maka seorang akan terombang-ambingkan, kena musibah sedikit larinya adalah menuju kepada kesyirikan, kalau enggak minimal menuju kepada kemaksiatan. Tersempitkan dalam perkara dunia, langkah yang tempuh adalah perkara-perkara dosa. Dan ini banyaknya permasalahan yang dijalani oleh manusia, di mana ketika tauhidnya lemah. Maka mudah-mudahan dalam dakwah yang kita lewati ini sebagai dakwah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan semoga langgeng sampai akhir dunia ini. Dan kita cukupkan sampai dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.